aku dicinta, mengapa aku dimanja, bila untuk disakiti. Maafkanlah diriku ini yang tak mampu melawan rayuan menggoda hingga membuatmu tersakiti karena sikapmu yang masih meragu. Jangan pergi, ku berjanji, berjanji padamu, ku mohon jangan pergi. Kamu.